Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pelajaran yang ke-14 ya. At-Tarsu Ar-Rabi'ah Asyara. Pelajaran yang ke-14 sampai tamrin yang ke-4. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan tamrin yang ke-5 dari pelajaran yang ke-14 ini. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Perhatikan contoh-contoh kata dalam tamrin ini ya. Williamu, William, nama orang laki-laki dari barat, William. Eduardo, Edward, ini juga nama seorang laki-laki dari bahasa barat. Edward, ya, mungkin terutama dari Inggris ya. Yang jelas nama asing di luar bahasa Arab. Kemudian Londonu, London, ibu kota Inggris. Barisu, Paris, ibu kota Perancis. Pakistanu, Pakistan, negeri Pakistan. Istanbulu, Istanbul, nama kota di negeri, di negara Turki. Ini salah satu kota di Turki ya, Istanbul, Istanbulu. Empat nama terakhir, Londonu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, ini nama-nama kota atau nama-nama daerah, wilayah, ya, nama tempat ya. Ini, dan ini semua di luar Arab. Ini, di luar Arab, tidak termasuk dalam Arab. Dan Arab itu pun juga lingkupnya hanya Arab yang daerah Hijaz. Ini artinya bagian dari Saudi. Yang sekitarnya itu juga sebenarnya sudah di luar Arab ya, seperti mungkin Irak, apalagi Iran. Iran itu sudah berbeda, Iran itu Persia ya. Kemudian ke utara daerah Syam itu juga sebenarnya sudah termasuk di luar Arab dari sisi wilayah ya, atau juga nanti dari sisi bangsa secara asli ya, itu sebenarnya sudah di luar dari bangsa Arab yang asli. Jadi yang masuk Arab ya daerah Hijaz, sekitar Mekkah, Madinah, sekitarnya. Ini tadi nama-nama orang dan juga nama-nama tempat yang itu di luar Arab. Dan kalau diperhatikan dari contoh-contoh ini, nama maupun tempat yang di luar Arab, huruf akhir dari nama-nama ini, dari isim-isim yang menunjukkan nama, ini tidak tanwin. Tidak tanwin. Berbeda ketika nama itu, nama orang atau mungkin nama tempat ya. Kalau memang itu berasal dari bahasa Arab, asli dari bahasa Arab, asli dalam bangsa Arab, dari orang Arab, maka nama itu akan tanwin, huruf akhirnya dengan tanwin untuk laki-laki ya. Muhammadun, Aliun, Hamidun, dan seterusnya, sebagaimana sudah disampaikan, dibahas dulu di beberapa pelajaran awal ya. Ini. Jadi nama untuk laki-laki, nama itu ismul alam ya. Ismul alam atau nama untuk laki-laki dalam bahasa Arab ini diakhiri dengan tanwin. Ya. Dengan catatan, dengan syarat apa? Nama itu asli dari bahasa Arab. Asli dari orang-orang Arab. Ya. Ini. Akan tetapi, kalau nama itu ternyata di luar Arab, tidak berasal dari bangsa Arab, tidak berasal dari bahasa Arab, asing menurut hitungan Arab, menurut Arab ya, maka nama-nama itu tidak tanwin. Walaupun untuk mudzakkar, walaupun nama untuk laki-laki. Ya, seperti tadi, Williamu Edwardu, ini laki-laki, tetapi ini di luar Arab, maka itu tidak tanwin. Jadi nanti terbagi menjadi Arab, Arabun, Arab, dan yang di luar Arab itu nanti disebut sebagai Ajam. Semua yang selain dari Arab, semua yang di luar Arab itu disebut sebagai Ajam. Termasuk mungkin di sini juga Indonesia, Jawa, dan yang semisalnya. Ini kan jelas itu di luar Arab, sehingga ini juga termasuk sebagai Ajam. Ya. Semuanya tidak ada pengecualian. Jadi dari sisi ini bangsa atau bahasa ini terkait dengan Arab itu terbagi dua, Arab dan Ajam. Arab itu ya Arab itu sendiri, asli dari bahasa Arab, dari bangsa Arab itu sendiri. Kemudian Ajam, Ajam itu di luar Arab, selain dari Arab. Dan kemudian kalau dirunut dari sejarahnya, dari asal usul bangsa Arab, ya, bangsa Arab itu muncul dari mana? Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, keturunannya. Jadi bukan Nabi Ismailnya. Artinya apa? Nabi Ismail ini nanti tidak termasuk dari Arab. Ya, jadi beliau, Nabi Ismail alaihi salam ini tidak termasuk Arab, tidak termasuk orang Arab. Tetapi dari keturunan beliau nanti akan muncul, akan lahir bangsa Arab ini. Ya. Kenapa ini disampaikan? Ya, kita lihat contoh-contoh berikutnya ya. Coba. Ibrahimu. Ibrahim. Ya, nama Nabi ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Laki-laki, mudzakkar. Kemudian perhatikan tadi huruf akhirnya. Ternyata apa? Tidak tanwin. Ibrahimu. Ismailu. Ismail. Ya. Tadi yang menurunkan bangsa Arab, Nabi Ismail alaihi salam. Ini juga tidak tanwin. Ishaqu. Ishaq. Ya'kubu. Ya'kub. Ayyubu. Ayyub. Sulaimanu. Sulaiman. Dawudu. Dawud. Yunusu. Yunus. Idrisu, Idris. Nama-nama Nabi ya. Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yunus, Nabi Idris alaihi wassalam. Ya. Ini juga termasuk Ajam, termasuk di luar Arab. Ya. Sehingga apa? Nama-nama ini tidak diakhiri dengan tanwin. Ya. Karena dia tidak termasuk Arab, ya, di luar dari Arab. Dan tadi juga dilihat dari asal usulnya, Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, Arab itu lahirnya, munculnya nanti dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Adapun putra yang satunya, yaitu Nabi Ishaq, itu nanti menurunkan Bani Israel. Nah, kebanyakan Nabi, atau mungkin hampir semuanya ya, kebanyakan nabi yang disebutkan ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti di sini Yakub, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ya, ini termasuk keturunan dari Nabi Ishaq alaihi salam. Sehingga apa? Jelas di situ silsilahnya, jalurnya sudah berbeda. Sehingga jelas ini tidak termasuk dari bangsa Arab ya, tidak termasuk Arab. Ya. Ishaq, Yakub, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, ya, kemudian Yunusu, ya. Apalagi yang ke atas mungkin Idrisu atau Nabi Adam bahkan ya, Adamu, ya, ini di luar Arab, ya. Jadi hitungannya masuk ajam, ya, sehingga nama-nama ajam ini tidak diakhiri dengan tanwin, ya. Bomahnya sama dengan bomah, ya, tetapi tidak tanwin. Ini ya. Jadi yang tanwin itu nama yang memang asli dari Arab untuk mudzakkar. Ini secara umum demikian. Termasuk berikutnya pada contoh yang berikutnya Jibrailu, Jibril, malaikat Jibril. Mikailu, Mikail, malaikat Mikail, nama malaikat ini. Kemudian Fir'aunu, Fir'aun. Ini juga Fir'aun, ini umatnya, artinya satu masa dengan Bani Israel, ya. Walaupun mungkin juga tidak satu bangsa dengan Bani Israel, tetapi yang jelas ini di luar Arab, ya. Termasuk tadi nama dua malaikat ini juga di luar Arab, artinya dianggap sebagai ajam di luar Arab, sehingga nama-nama ini tidak tanwin. Ini. Jadi nanti tentang ismul alam, nama untuk dalam hal ini untuk mudzakkar ya, itu dibedakan dia apakah Arab ya, Arabi terkait dengan Arab, asli dari bahasa Arab, dari bangsa Arab, ataukah ajam di luar dari Arab. Kalau ajam jelas tidak tanwin sebagaimana contoh-contoh ini tadi. Adapun kalau alam nama yang Arab yang asli dari bangsa Arab untuk mudzakkar asalnya atau umumnya itu diakhiri dengan tanwin. Ya, seperti contoh tadi ya, Muhammadun, Aliun, dan seterusnya. Ini hukum secara apal demikian, hukum secara umum demikian. Hanya saja, ya, ada beberapa pengecualian, itu pun dengan keadaan tertentu ya. Pengecualian tadi dikatakan nama alam untuk ajam itu tidak tanwin ya, untuk laki-laki, tetapi di sana ada pula beberapa nama contohnya nama nabi ya yang mudah ya, beberapa nama nabi yang itu ajam di luar Arab tetapi ternyata dia diakhiri dengan tanwin. Nah, ini sifatnya pengecualian ya. Jadi hukum secara asal, hukum secara umum itu tidak tanwin atau mamnu' minas sarf ya, tidak tanwin, tetapi ada beberapa pengecualian ya, seperti contoh Nabi Nuh, Nuhun, kemudian Nabi Hud, Hudun, kemudian Lut, Lutun. Ini nama-nama nabi ya, ini jelas itu ajam karena ini nabi-nabi ini adanya sebelum dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jelas kan bukan dari bangsa Arab, tidak termasuk bangsa Arab, jauh sebelum bangsa Arab ada, ya. Tetapi dia tanwin, ya, nama-nama ini tanwin. Ya. Kenapa? Ini dengan keadaan, dengan catatan, dengan syarat, ini tersusun dari tiga huruf, ya. Tersusun dari tiga huruf, ya, yang dan tengahnya sukun. Tiga huruf ya dan tengahnya sukun. Ini. Jadi nama tiga nabi ini ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, ini lafaz nama ini tersusun dari tiga huruf dan huruf tengahnya sukun. Nah, dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini pada lafaz nama yang tersusun dari tiga huruf dan tengahnya sukun, maka dia bisa atau dia boleh dengan tanwin walaupun itu ajam ya. Jadi ini sifatnya pengecualian atau hukum khusus karena pada kondisi yang khusus ya, kondisi yang berbeda dengan yang lainnya. Dan juga Nabi Salih ini juga dengan tanwin Salihun, satu lagi Syu'aib. Nanti Syu'aib ini juga dengan tanwin. Adapun ini untuk yang Nabi nama Salihun dan Syu'aibun, wallahu a'lam, karena lafadz nama ini sesuai dengan lafadz dari Arab, ya, lafadznya ya, Salihun Syu'aibun itu bentuk dari bahasa Arab, wallahu a'lam. Yang jelas ini, kalaupun tidak ada sebab tertentu ya, ini sifatnya nanti pengecualian, ya, untuk ini. Tetapi untuk yang tiga tadi ya, Nuhun, Hudun, Lutun, ini bisa dibuatkan kaidah tersusun dari tiga huruf dan tengahnya sukun. Maka nama ajam ini bisa tanwin. Ini, jadi ini hukum, tadi ada hukum secara umum, hukum secara asal demikian. Kemudian pada beberapa lafaz ada kekhususan, ada pengecualian. Dan itu memang ditunjukkan dari contoh-contoh yang ada seperti itu. Ya, baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau nama-nama kita, artinya nama yang itu berasal bukan dari bahasa Arab, ya ketika ditulis dengan bahasa Arab, ya tidak tanwin, ya, huruf akhirnya tidak tanwin. Ya. Apa? Yang jelas tidak tanwin ya. Ya nama-nama Jawa, nama Indonesia, nama yang lainnya yang selain dari bahasa Arab itu tidak tanwin. Termasuk nama-nama daerah itu sekarang. Nama daerah. Ya termasuk ini ya, sebagai tambahan nama tempat, nama daerah ya, Arab. Itu tidak tanwin karena untuk nama tempat ini dihukumi mu'annas lafadznya ya, untuk nama tempat itu dihukumi mu'annas ya, sehingga dia tidak tanwin sebagaimana di dulu pernah disebutkan untuk nama-nama mu'annas, nama-nama untuk perempuan itu semuanya tidak tanwin. Jadi tidak dibedakan antara Arab ataupun ajam untuk yang perempuan, untuk yang mu'annas. Baik yang Arab maupun yang ajam, untuk yang mu'annas, untuk yang perempuan tidak tanwin. Dulu dicontohkan, ya, misalkan Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu, ya, Hafsatu, Ruqayyatu. Nama-nama perempuan itu asli dari Arab tetapi tidak tanwin. Karena itu mu'annas, perempuan. Ya. Demikian pula nama untuk laki-laki yang ada tak nis atau ada tak marbutoh di akhirnya, Hamzah, Hamzatu, Usama, Usamatu. Ini nama laki-laki, nama muzakkar, tetapi huruf akhirnya ada tak nis atau tak sebagai tanda mu'annas. Ini juga tidak tanwin, karena ada taknya ini menjadi tidak tanwin. Padahal ini laki-laki dan itu asli dari bangsa Arab. Dalam bukan ajam, tapi ini Arab. Ya, tapi karena ada tak nis, ada huruf tak di akhir, menjadi tidak tanwin. Karena tadi menyesuaikan dengan nama yang mu'annas. Nama mu'annas, kan umumnya ya, umumnya, di akhir dengan tak nis. Khadijatu, Fatimatu, ini tidak tanwin. Nah, tadi nama tempat, ya, ini dihukumi sebagai mu'annas, lafadznya. Sehingga nama-nama tempat, walaupun itu ada di Arab, dia tidak tanwin. Di samping juga, di situ ada taknisnya, ada tak marbutahnya. Ini juga semakin menunjukkan itu mu'annas, ya, tidak tanwin. Nama mu'annas, ya, sekali lagi semroja'ah dulu ya. Zainabu, ya, Maryamu, ini mu'annas, perempuan, tetapi tidak ada tak nis di akhir, dia tetap tidak tanwin, karena ini mu'annas, perempuan. Jadi, untuk nama yang mu'annas, semuanya tidak tanwin. Apakah ada tak nis, Khadijatu, Fatimatu, ataukah tidak ada tak ta'nits, tidak ada tak marbutah, maka semua tidak tanwin. Apakah itu ajam, apakah itu Arab, Arabi, nama mu'annas yang asli dari Arab, ini Zainab, Khadijatu, Fatimatu, yeah. Khadijatu, Fatimatu, itu asli Arab, tapi dia mu'annas, maka tidak tanwin. Apalagi yang ajam, Maryamu, ini mungkin ajam ya. Yeah. Ini tidak tanwin. Dan ada satu pengecualian untuk mu'annas, sebagaimana tadi ya, yang mudzakkar, ajam, ada pengecualian seperti ini. Yang mu'annas juga ada satu pengecualian, yakni nama perempuan tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun. Maka ini boleh tanwin. Hindun contohnya. Hindun, ini perempuan. Hindun. Hind, ya, perempuan. Nama untuk perempuan. Nama perempuan ini tersusun dari 3 huruf. Ya, ha, nun, dal. 3 huruf. Dan tengahnya sukun. Nah, kalau keadaannya demikian, nama untuk perempuan, untuk mu'annas, tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka dia tanwin. Ini pengecualian, atau ini hukum yang khusus karena dengan kondisi, dengan syarat yang tertentu. Tetapi secara umum, secara asal tadi, semua nama mu'annas, Arabi ataukah ajam, itu semua tidak tanwin. Ini ya. Jadi pembahasan tanwin ya, yang ada di akhir isim itu dibahas satu persatu nantinya. Apa atau bagaimana keadaan akhir suatu isim, apakah itu tanwin ataukah tidak tanwin ya, dalam hal ini terkait dengan alam, terkait dengan nama, itu juga dibahas, dibedakan, ada yang dengan tanwin, ada yang tidak dengan tanwin ya. Dan itu ada sebabnya, ada keadaan-keadaan yang menyebabkan dia itu tanwin ataukah yang menyebabkan dia tidak tanwin. Ada yang ditanyakan? Hadrul mautu termasuk? Iya, semua. Hadro mautu. Hadro mautu. Ya, ini tidak tanwin. Istanbulu ya. Ini tidak tanwin. Jadi kata atau isim ya, dalam bahasa Arab suatu isim yang huruf akhirnya tidak tanwin ya, disebut dengan al-mamnu' minas sarf. Ini sebagai tambahan ya. Nanti insyaallah di akhir kitab ini, dari jilid pertama ini, nanti akan disebutkan, akan dibahas ya, isim-isim yang bermaksud al-mamnu' minas sarf, yang huruf akhirnya tidak bisa tanwin. Di antaranya, ya, di antaranya ini ismul alam, ya, nama isim yang menunjukkan nama untuk ajam. Ya. Itu di antara mamnu' minas sarf. Masih ada yang lain, tapi nanti ya di akhir jilid pertama ini nanti akan dibahas insyaallah. Sebagian sudah disampaikan ya, pada beberapa pelajaran sebelumnya. Dari awal, seperti tadi nama mu'annas, ataupun mungkin yang lain, ini sebagian juga belum. Nanti insya Allah secara lebih lengkap di akhir jilid pertama ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, salah satu faedahnya dengan kita mengetahui ini, ya, artinya kita belajar mendapatkan ya walaupun baru sebagian ya terkait dengan mamnu' minas sarf ya, tapi salah satu faedahnya kita bisa mulai memperhatikan untuk berikutnya ya, memperhatikan keadaan akhir dari suatu isim, isim ya, keadaan akhir dari suatu isim itu tanwin ataukah tidak tanwin. Ya, itu jadi satu perhatian. Ya. Ini tanwin, ini tidak tanwin. Ya. Ya mungkin kita belum tahu sebabnya apa, kenapa ini tanwin, kenapa ini tidak tanwin. Ya, mungkin sebagian sudah tahu seperti ini, mungkin sebagian belum tahu kenapa itu tidak tanwin. Ya, tapi insya Allah nanti dengan kita belajar akan jadi tahu ya, sebab-sebabnya itu. Tapi paling tidak untuk langkah awal sudah mulai memperhatikan ini temi, ya, tanwin ataukah tidak tanwin. Dan ini untuk isim, ya, bukan fi'al. Ya, tidak seperti zahaba atau khoroja, itu kan fi'al. Ya, zahaba pergi, khoroja keluar, itu fi'al. Adapun tanwin, ya, jadi yang namanya tanwin atau as-sarf, as-sarf itu namanya tanwin di sini. Ya, tanwin ini, tanwin itu hanya ada pada isim. Ya, jadi hanya ada pada isim. Adapun fi'al seperti kharaja, zahaba, jalasa itu tidak mengenal tanwin. Ya, tidak mengenal tanwin, tidak jelas, tidak bisa tanwin. Ya, tidak bisa atau tidak terkait dengan tanwin. Demikian pula huruf atau harf, misalkan huruf jar seperti min, ila, ala atau fi, ini juga tidak terkait dengan tanwin. Jadi pembahasan tanwin itu nanti hanya pada ismun, ism saja. Ya. Ya, seperti madrasatun, masjidun, kitabun, ya, rojulun, imro'atun, ya, seperti itu. Itu tanwin. Jadi tanwin itu bunyi ya, bunyi nun sukun. Ya, di akhir kata, di akhir isim. Bunyi nun sukun. Ini. Kitabun, ada bunyi nun sukun di akhir isim tersebut. Itu yang disebut dengan tanwin. Ya. Kalau tulisannya atau penulisannya tidak ada bentuk khusus, hanya mengulang atau menggandakan harokat huruf akhir. Ya, kalau dhammah ya dengan seperti ini misalkan ya. Kalau fathah ya dibeli, diulang, digandakan ini. Ini penulisannya. Jadi tidak ada bentuk atau huruf khusus untuk tanwin, hanya dengan menggandakan harokat yang ada di akhir isim tersebut. Ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjutkan kalau tidak ada. Tamrin yang berikutnya, sadisan yang keenam. Iqra'il misala, bacalah contoh ini. Summa hawwilil jimalal atiyata mislahu, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti dia, seperti contoh ini. Ya, perhatikan di sini dhamir yang ada di awal kalimat kemudian diikuti fi'al. Nah, fi'al itu nanti akan menyesuaikan dengan dhamir yang ada di awal kalimat tadi atau yang kedudukannya sebagai mubtada. Ya, contoh anta. Ya, anta untuk mukhatab ya, yang diajak bicara atau orang kedua, kemudian mufrad, mufrad satu orang dan mudzakkar laki-laki. Kemudian diikuti fi'al. Maka fi'alnya akan menyesuaikan dengan anta tadi menjadi anta dzahabta. Jadi pada fi'al dzahaba dia dihubungkan dengan ta yang di fathah. Atau itu ta itu juga sebenarnya dhamir. Jadi yang jelas menyesuaikan dengan dhamir yang ada di awal tadi, zahaba ini menyesuaikan dengan dhamir yang sudah disebutkan di awal. Ya, anta. Maka zahaba dia harus bersambung dengan dhamir pula tetapi berbeda lafadznya yang sesuai dengan dhamir yang sudah disebutkan di awal. Jadi anta tadi sesuainya dengan ta yang di fathah ini yang bersambung dengan fi'il zahaba sehingga menjadi anta zahabta. Anta zahabta ilal madrasati, engkau pergi ke sekolah. Dilihat lafadznya dulu ya, kalau nanti penjelasan tentang kedudukannya nanti bisa menyusul, tapi sekarang lafadznya dulu saja untuk yang lebih mudah dari sisi lafadznya seperti ini ya. Jadi kalau di depan ada anta, dhamir anta, kemudian diikuti fi'il, maka fi'il bersambung dengan ta yang di fathah. Anta zahabta ilal madrasati, maknanya engkau pergi ke sekolah. Satu orang laki-laki ya, kamu satu orang laki-laki pergi ke sekolah. Kemudian kalimat yang berikutnya, antum. Ya, antum ini untuk jamaknya, kalian, jamak dari anta. Antum, ya, dengan adanya mim pada antum, ya, ini menunjukkan jamak, untuk jamak antum. Ya. Nah, ketika awal kalimat ini antum, ya, kemudian diikuti fi'il seperti yang kalimat awal tadi, maka fi'il tadi juga menyesuaikan dengan antum yang ada di depan. Yakni apa? Dia bersama dengan ta dan mim, ya, sesuai dengan antum, sehingga menjadi zahabtum. Ya, antum zahabtum ilal madrasati. Ya, jadi sesuainya di sini, ya, yang jelas tidak sekedar mengambil huruf akhir dari anta, kemudian di sini juga ta yang di fathah, kemudian di sini tum, antum mengambil yang akhir, kemudian di sini di tum, sebenarnya tidak sekedar itu, tidak sekedar misalnya mengambil separuh yang akhir dari asalnya, tidak, tetapi memang lafadz yang digunakan ini adalah ta yang di fathah untuk yang mufrad tadi ya, yang bersambung dengan fi'il dhahabta. Kemudian untuk yang jamaknya yang bersambung dengan fi'il dhahaba itu ta yang bersambung dengan mim menjadi dhahabtum. Ya, sehingga kalimatnya menjadi antum zahabtum ilal madrasati, kalian pergi ke sekolah. Bisa ya? Contoh yang berikutnya dicoba langsung saja. Anta kharajta minal fasli, engkau keluar dari kelas. Ya. Antum kharajtum minal fasli, kalian keluar dari kelas. Ya. Berikutnya. Anta jalasta fil fasli, engkau duduk di kelas. Ya. Antum jalastum fil fasli, kalian duduk di kelas. Ya, berikutnya. Aina dhahabta ya akhi, kemana engkau pergi wahai saudaraku. Aina dhahabtum ya ikhwani, kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku. Ya, berikutnya. Limadha kharajta minal fasli ya waladu, kenapa engkau keluar dari kelas wahai anak. Limadza kharajtum minal fasli ya auladu, kenapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak. Jadi anta, antum ini lafadz ini termasuk dhamir, artinya menunjukkan untuk mukhatab tadi, ya, sesuai dengan keadaannya. Anta untuk yang mufrad, antum jamaknya. Kemudian tadi ta yang bersambung dengan fi'il zahaba dan juga tum yang bersambung dengan fi'il zahaba ini juga dhamir, ya, yang semakna dengan anta. Untuk ta yang di fathah ya, itu semakna dengan anta. Tum juga demikian, ini semakna dengan antum. Jadi penambahan anta ataupun antum di awal ini untuk menunjukkan ini maknanya sama, ya, ta ataupun tun yang bersambung dengan fi'il yang letaknya sesudah fi'il itu semakna atau sama artinya dengan anta ataupun antum yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja lafadznya berbeda ya, kalau anta ya dengan anta seperti ini, antum juga seperti ini. Adapun dhamir yang bersambung dengan fi'il, ya, dhamir yang bersambung dengan fi'il, bersambung di sini artinya letaknya sesudah fi'il, ya, itu lafadznya bentuknya berbeda dengan dhamir yang sebelum fi'il tadi. Anta ini yang sebelum ya, yang tidak bersambung dengan fi'il, tapi yang bersambung dengan fi'il dia digunakan dhamir yang ta. Jadi tidak kemudian zahaba anta atau zahaba antum, tidak seperti itu. Tapi zahabta, zahabtum. Ini ya. Jadi dhamir itu ya, ini yang munfasil ya. Kemudian ini yang muttasil. Jadi masing-masing dhamir munfasil ataupun muttasil itu sudah punya tempatnya sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak bisa yang satu menempati yang lain, munfasil menempati mutasil atau sebaliknya mutasil menempati munfasil, tidak bisa. Ya. Dhamir yang bersambung dengan fi'il, zahaba tadi, jalasa, kharaja, dhamir yang bersambung dengan fi'il itu yang digunakan adalah dhamir yang mutasil ini. Zahabta, zahabtum, kharajta, kharajtum, jalasta, jalastum. Ini ya. Jadi tidak boleh zahaba anta, kharaja antum, tidak boleh seperti itu. Ini ya. Jadi masing-masing jenis itu sesuai sudah punya tempatnya sendiri itu sendiri. Ya. Itu tentang dhamir. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi dhamir nanti ada beberapa bentuk dan juga masing-masing bentuk nanti itu menyesuaikan dengan tempatnya, menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, yang jelas seperti itu ya. Nanti apa yang sudah dipelajari coba nanti diperhatikan kembali di murojaah lagi, dan yang belum nanti akan ditunjukkan satu persatu, atau mungkin nanti di, kalau ada kesempatan bisa dibuat ringkasan ya tentang dhamir-dhamir ini. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-hafidu maknanya apa? Ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki. Seseorang punya anak laki-laki, si A misalkan, kemudian si A ini punya anak laki-laki lagi. Berarti apa? Cucu ya. Ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki. Atau ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan. Ya, punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya punya anak laki-laki. Ini juga sama, disebut sebagai al-hafid. Ya, jadi cucu. Jamaknya hafadatun. Kemudian al-kulliyatu, fakultas. Jamaknya kulliyatun. Jadi kuliah, tidak di bahasa Arab ini ya. Fakultas. Kemudian kuliyatu tibbi, fakultas kedokteran. Kuliyatu syari'ati, fakultas syari'ah. Kuliyatu handasati, fakultas teknik. Kuliyatu tijarati, fakultas perdagangan. Al-mahkamatu, pengadilan. Ya, mahkamah itu pengadilan. Ya. Kemudian al-ahu, saudara, laki-laki. Jamaknya ikhwatun wa ikhwanun. Ada dua bentuk jamak. Untuk akhun atau al-akhu, ini mempunyai dua bentuk jamak, yakni ikhwatun dan ikhwanun. Ya, sama artinya, ya, mungkin penggunaannya tinggal nanti menyesuaikan ya, ikhwatun dan ikhwanun. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban, maknanya selamat datang. Ini satu ungkapan ya, yang bermakna selamat datang. Kemudian al-yunanu, negeri Yunani. Nasraniyun, satu orang Nasrani. Seorang Nasrani, jamaknya Nasara, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Ini ya, jadi kalau disebut Nasraniyun dalam bahasa Arab, ini bermakna satu, jumlahnya satu, satu orang. Tapi kalau banyak orang, itu disebut Nasara. Seperti kalau Yahudi, satu orang, apa? Yahudiyun, ini satu orang. Yahudiyun, ini satu orang Yahudi. jamaknya Yahudun. Ini jamaknya. Ya. Yahud. Jadi kalau disebut Yahud, al-Yahud itu berarti jamak. Orang-orang Yahudi. Tapi kalau disebut Yahudiyun itu berarti satu orang. Ini dalam bahasa Arab demikian ya. Oke. Kemudian al-baladu negeri, jamaknya biladun, negeri, negeri atau negara. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini ya, untuk kasih ini ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan. Dan kiranya cukup untuk pagi ini ya. Alhamdulillah minkum untuk kekurangannya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada waktu yang lain untuk pelajaran yang berikutnya. Alhamdulillah minkum. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.